Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. Telah kita jelaskan bahwasanya matan dari kitab ini adalah kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Adapun penyarah kitab Tauhid ini, kitab yang ada di hadapan kita, kitab Fathul Majid, pensyarahnya adalah Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh. Masih keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Nah, pembahasan kita sampai pada ucapan musannif bismillahirrahmanirrahim. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh rahimallahu ta'ala, bahwasannya Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim ini iktidaan di kitabil aziz, mengikuti kitabullah, kitab yang agung, kitab yang mulia, di mana kalau kita perhatikan kitab Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran, dimulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun hadis yang menyebutkan kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, setiap perkara yang penting yang tidak dimulai padanya dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut terputus. Lalu kita jelaskan, hadis ini hadis yang dhaif, walaupun ada sebagian ulama yang mensahihkannya. Nah, tapi pendapat yang kuat, hadis ini hadis yang dhaif, dikarenakan dalam sanadnya ada Qurrah ibnu Abdurrahman al-Mu'afiri, dia rawi yang dhaif. Nah, dan juga sebagiannya hadis yang mursal, sebagaimana disahihkan oleh Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu ta'ala. Sehingga hadis yang disebutkan tadi hadis yang lemah, sehingga cukup dalam rangka mengikuti sunnah Nabi SAW berkaitan dengan surat-surat yang beliau tulis kepada para raja ketika itu. Di antaranya Nabi SAW menulis surat kepada Herkal, penguasa negeri Romawi, dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan juga Nabi Sulaiman ketika menulis surat kepada Malakatus Saba, Ratu Saba, dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, sehingga para ulama menyebutkan bahwasannya memulai tulisan atau surat dengan Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk di antara sunnah. Nah, ya, termasuk di antara sunnah. Adapun Bismillahirrahmanirrahim apakah termasuk di antara ayat dalam surah Al-Fatihah atau bukan? Para ulama telah kita singgung sebelumnya. Nah, ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim termasuk di antara ayat Al-Fatihah. Ada juga yang mengatakan bukan, akrabi ayatun mustaqilah. Ayat yang menyendiri. Ya, diturunkan di fasli baina surah. Ya. Diturunkan Allah SWT untuk memisah antara surat-surat dalam Al-Quran. Ya. Dan ulama sepakat, Bismillahirrahmanirrahim, ini termasuk dari ayat yang ada surah An-Naml. Wa innahu min Sulaiman, wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan ulama sepakat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari bukan ayat dari bagian surah At-Taubah. Ya, surah At-Taubah tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan ucapan Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh rahimallahu ta'ala dalam kitabnya Fathul Majid. Wa waqa'a li nuskhatun bi khattihi rahimahullahu ta'ala bada'a fiha bil basmalah wa sanna bil hamdi was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Dan aku mendapatkan ya, suatu naskah dengan tulisan tangan beliau, tulisan tangan penulis, ya, Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Beliau memulai pada naskah tersebut dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim wa sanna bilhamdi. Kemudian beliau menyebutkan alhamdu. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ya, melanjutkan dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Jadi, beberapa nuskhah, ya, beberapa naskah. Nah, ada naskah yang hanya menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim saja. Ada juga naskah yang ditulis padanya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, assalamualaikum ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada beberapa naskah tadi. Nah, wa ala hada, oleh karena itu, fal ibtida bil basmalah haqiqiyun. Oleh karena itu, memulai dengan bismillah ini sifatnya hakiki. Yeah. Nah, maknanya lam yusbaq bi syai'in albatta. Tidak didahului dengan sesuatu. Menjadi yang paling pertama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wabilhamdalah nisbi idofi. Ya. Adapun memulai dengan bacaan alhamdulillah ini sifatnya nisbi, ya, idofi, relatif. Ya. Nah, jadi awal tapi disandarkan, dinisbahkan kepada yang setelahnya. Ini makna nisbi. Ya, kalau hakiki tadi tidak mendahulunya sesuatu apapun. Tapi kalau nisbi, bisa jadi ada yang mendahulunya. Tapi kalau disandarkan kepada yang setelahnya, itu adalah awal. Nah, ini makna tidak nisbi. Nah, ay binisbati ila ba'dal hamdi. Ya. Makna permulaan nisbi atau idofi, ya, apabila ya binisbati disandarkan kepada setelah alhamdu tadi, yakunu mabdu'an bihi, maka ya kitab ini nah dimulai dengannya. Ya. Ini bedanya antara Bismillahirrahmanirrahim dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim dari sisi penempatan, ya, dalam suatu kalimat atau dalam suatu tulisan. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, setelahnya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim ini permulaan sifatnya hakiki, sementara hamdalah permulaan sifatnya nisbi. Maksudnya disandarkan kepada setelah bacaan Alhamdulillah tersebut. Nah, ini yang pertama. Walba'u fi bismillah muta'alliqatun bimahdhuf. Adapun ba, huruf ba dalam kata bismillah, ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, muta'alliqatun bimahdhuf. Ini berkaitan, ya, dengan potongan kalimat yang tidak ditulis, ya, tidak nampak. Nah, sebenarnya ada kalimat setelah bismillah ini, akan tetapi tidak ditulis, tidak tampak. Nah, ikhtaro katsiran min al-mutaakhirin kaunuhu fi'lan khasan mutaakhira. Ya, kebanyakan dari kalangan ulama mutaakhirin memilih bahwasanya potongan kalimat yang tidak ditulis, yang tidak tampak itu adalah fi'lan, kata kerja. Khasan, yang khusus, mutaakhiran, yang ditulis di belakang. Atau di belakang setelah ucapan bismillah. Nah, ini menurut kebanyakan ulama nahwu khususnya dari kalangan mutaakhirin. Ya, bahwasanya pada kalimat bismillah di sini ada potongan kalimat yang tidak ditulis, tidak nampak. Nah, dan potongan kalimat yang tidak ditulis tersebut adalah fi'il, kata kerja yang khusus dan juga ditulis di belakang sebenarnya. Ya, seperti seorang misalkan membaca bismillah. Ya, ada potongan kalimat yang tidak tampak, yaitu bismillahi aqra'u. Ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, aku membaca. Ya. Jadi aku membacanya ini tidak ditulis, tidak nampak. Ya. Di mana aku membaca ini kan? Fi'il, kata kerja. Nah. Sehingga sekali lagi kebanyakan para ulama mutaakhirin mereka menyatakan potongan kalimat yang tidak nampak itu kata kerja yang sifatnya khusus dan juga di belakang. Ama kaunu fi'lan fali anal asla fil amalil af'al. Kenapa dinyatakan fi'il? Nah, dikarenakan asal dalam perbuatan itu. Nah, wa ama kaunu khoson, adapun dinyatakan sebagai khusus, falianna kulla mubtadi'in bil basmalah fi amrin yudmaru ma ja'al basmalah mabda'an lahu. Dikarenakan setiap orang yang memulai dengan bacaan bismillah pada suatu perkara, ya, yudmaru, disimpan atau disembunyikan, ya, apa yang dia menjadikan bismillah di awal. Nah, menyimpan suatu perbuatan atau menyembunyikan suatu perbuatan yang tidak ditulis tadi, ya, tapi diniatkan dalam hatinya. Nah, orang mau menulis, dia menyembunyikan, ya, atau tidak melafadzkan. Nah, apa pekerjaan yang akan dilakukan setelah dia ucapkan bismillah tersebut? Tapi dalam hatinya, dia meniatkan untuk menulis. Nah, orang yang khusus. Ya, seorang mau makan, bismillah. Ya, maknanya bismillah, aku mau makan. Nah, ya, perbuatan yang khusus. Amma kaunu mutaakhiran, adapun keberadaannya di belakang, ya, qira'u bismillah misalkan, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tapi keberadaan diakhirkan, bismillah dulu baru, ya, dikira-kirakan atau kalimat yang tidak ditulis, tidak nampaknya, diakhirkan. dan tadi al-ikhtisas dikarenakan lebih menunjukkan kepada penghususan. Ya. Wa adkhalu fi ta'dim, dan lebih mendalam dalam ketika. Nah, kemudian potongan kalimat yang tidak ditulis atau tidak nampaknya diakhirkan, ini lebih mendalam dalam pengakuan. Faqulil wujud, dan lebih sesuai dengan kenyataan. Nah, li'anna ahamma ma yubda'u bihi dikrullahi ta'ala. Dikarenakan perkara yang paling penting untuk dimulai dengannya adalah dikrullahi ta'ala. Ya, menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini perkara yang sangat penting. Ya, ketika kita hendak memulai suatu pekerjaan, menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagai bentuk isti'anatan billah. Meminta pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. وذكر العلامة ابن القيم لحذف العامل فوائد. الإمام ابن القيم الزوزية رحمه الله تعالى dalam kitabnya Bada'iul Fawaid, beliau menyebutkan, membuang amil atau tadi menyembunyikan potongan kalimat yang tidak ditulis, tidak nampak, ya. Ini ada faedah-faedahnya. Kenapa disantit ditulis Bismillahirrahmanirrahim aktubu. Ya. Dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih dan penyayang, aku menulis. Kenapa? Kata aku menulisnya tidak ditulis dalam risalah ini. Dalam kitab ini. Nah, kenapa kata kerjanya tidak ditulis, tidak dinampakkan? Kata itu Qayyim ada faedah-faedahnya. Ya, minha diantaranya annahu mautinun la yanbaghi ayataqaddama fihi ghairu dhikrillah. Ya, sesungguhnya itu merupakan tempat atau kondisi yang tidak selayaknya mendahulukan padanya selain dhikrullah, selain ucapan atau penyebutan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, sehingga kata kerjanya tidak dinampakkan. Ya. Supaya yang pertama kali itu adalah dzikrullah. Nah. Menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha di antara faedah yang lainnya. Anal fi'la idha hudifa sohal ibtida bil basmalah. Sesungguhnya fi'il apabila dibuang, tidak ditampakkan, maka sah memulai dengan bismillah. Fi kulli amalin wa qawlin wa harakatin, dalam semua pekerjaan, dalam semua ucapan dan aktivitas. Fakana al-hadfu a'am, sehingga dengan membuangnya tidak menampakkan tersebut lebih umum, lebih menyeluruh. Ya. Nah, lebih menyeluruh sifatnya. Ya. Kira-kira beda kalau ditulis di aktubu, berarti khusus. Tapi ketika kita bismillahirrahmanirrahim saja, tangannya, ya, ini bisa berlaku umum. Amalan, ucapan, dan juga aktivitas-aktivitasnya. Intaha mulakhasan, ya, selesai ringkasan yang disebutkan oleh Ibn Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Bada'iul Fawaid. Ya, tentang faedah-faedah dibuangnya amil. Tidak ditampakkan kata kerja. Wa ba bismillah lil musahabah. Adapun huruf ba dalam lafaz bismillah, ya, ba bismillah dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, makna lil musahabah untuk menyertai. Nah, wa qila lil isti'anah, dikatakan juga makna lil isti'anah. Ya, lil isti'anah, untuk meminta pertolongan. Dan pendapat yang kedua ini yang lebih dekat, ya, lebih mendekati kebenaran. Bahwasanya ba di sana tujuannya atau maknanya isti'anah, untuk meminta pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakunu taqdir bismillahi lifu ala kawni mutan bidikrihi mutabarikan bihi. Sehingga asumsinya atau takdir yang dikira-kirakan dari kalimat tersebut, bismillahi dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, u'allifu, aku menulis, hala kawni musta'inan bidikri mutabarikan bihi. Dalam keadaan aku meminta pertolongan dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, mutabarikan bihi, dan mencari keberkahan dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ini makna yang lebih dekat. Bak di sini isana untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga tatkala kita mengucapkan Bismillah, ya, dalam setiap aktivitas yang hendak kita lakukan, makna, ya, nah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, aku melakukan aktivitas, ya, dalam keadaan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga, ya, mencari berkah dengan menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, yang mana penting, tatkala kita melakukan suatu perkara, senantiasa meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ihris alam billah, wala ta'jaz. Ya, semangatlah dalam melakukan perkara yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan aktivitas yang kita lakukan yang bermanfaat, ya, memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pada kemaksiatan, tidak boleh kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini khawatir bentuk istihza, mengolok-olokkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mau berzina, berdakwah, ya, nama Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini makna dan juga para pengikutnya diri dengan perbuatan-perbuatan mereka. Nah, mereka itu menciptakan perbuatannya sendiri. Ya. Tidak ada kudrah Allah subhanahu wa ta'ala yang masuk pada perbuatan hamba. Ya. Ini pernyataan Mu'tazilah. Nah, hamba perbuatan sendiri. Allah tidak ikut campur sedikit pun. Nah, ya. Ini berbahaya pendapat semacam ini. Ya, sehingga kita sebutkan tadi, dan bismillah ini lebih wajib, lebih kuat pendapat yang mengatakan ba di huruf ba yang sidang lidahnya untuk isti'anah meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga kalau kita mengucapkan bismillah, ya, ini maknanya tadi. Nah, kita menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan yang mau kita lakukan, dalam keadaan meminta pertolongan kepada Allah dan juga mengharapkan berkah. Nah, mencari keberkahan dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Nah, wa amma zuhuruhu fi ikra bismi rabbika. Adapun nampaknya, ya, dia sebutkan bahwasanya dalam mengucapkan bismillah ini amilnya tersembunyi, tidak ditampakkan. Ya, kata kerjanya disembunyikan, tidak ditampakkan. Ya. Nah, adapun nampaknya, ya, amil pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Iqra bismi rabbik," ya, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Wa fi bismillah majraha wa mursaha, dan juga pada ayat bismillah dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala majraha wa mursaha. Ya. Nah, disebutkan dalam dua ayat tadi amilnya, falianna al-maqam yaqtadi dhalika kama la yakhfa, dikarenakan kondisinya menuntut untuk disebutkan, menuntut untuk ditampakkan sebagaimana perkara yang tidak samar lagi. Nah, ya. Dikarenakan ayat yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Nah, yang paling penting ya pada ayat tersebut ya adalah qiraah, membaca. Bacalah wahai Muhammad dengan menyebut nama Rabbmu. Ya. Wal ismu, ini masih menjelaskan tentang lafaz bismillah. Ya, tadi dibahas tentang huruf ba-nya, bismillah. Ya, disebutkan pendapat yang kuat, ba di sini maknanya isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bismi, ismi, wal ismu, ya, mustaqun minas sumu wa huwa al-ulu, isim. Nah, dibentuk dari kata as-sumu. Sumu maknanya ulu, ya, tinggi. Wakila minal wasmi. Dikatakan juga ismu itu dari kata al-wasmi. Wahual alamah yang artinya tanda atau ciri. Ya. Lianna kullama summiya fukida nuhu bismihi wa wasmin. Ya. Dikatakan setiap yang dinamai, ya, dikenal, ya, dan dinamai dengan namanya dan ditandai. Ya. Kita bisa mengetahui seorang dengan apa? Dengan namanya dan dengan tanda atau cirinya. Nah, sehingga isim tadi sebutkan berasal dari kata sumu, nah, atau berasal dari kata al-wasm yang artinya tanda, alamat. Ya, dikatakan setiap yang dinamai ini dikenal, ya, dengan namanya dan juga dengan tandanya. Ya, fukida nuhu bismihi wa wusima. Ya, dikenal dan ditandai dengan apa? Dengan namanya. Ya. Fulan Abdullah misalkan. Ya, dikenal, ya, dengan namanya. Nah, atau ditandai si Fulan itu Abdullah, ya, dengan namanya. Nah, qalu Allah, adapun bismillah, lafdul jalalah Allah, qala al-Kisai wal Farra', berkata al-Kisai dan juga al-Farra', ya, bisa lihat tafsir al-Qurtubi. Nah, asluhu al-ilah, ya, lafdul jalalah Allah asalnya dari kata ilah, ya, al-ilah. Harafu al-hamzata. Mereka membuang hamzahnya. Al-ilah. Ya, i-nya ini dibuang. Ya. Wa adghamu al-lama fil lam. Dan mengidghamkan, memasukkan lam pada lam. Ya. Hamzah yang dibuang. Kemudian diidghamkan. Nah, lam pada lam. Fasarata laman wahidatan musyaddadatan mubakhamatan. Sehingga lamnya menjadi satu. Ya. Dua lam tadi, al-ilah tadi kan, dibuang hamzahnya. Nah, kemudian diidghamkan lam pada lam. Ya. Sehingga dua lam tadi menjadi satu lam yang ditasdid dan dibaca tebal. Jadi, Allahu. Nah, ya, asalnya al-ilah, ya, al-ilah, dibuang hamzahnya, kemudian diidghamkan lam kepada lam, sehingga menjadi satu lam yang ditasdid dan dibaca tebal, mufakhamatan, jadi Allahu, ini secara asal katanya. Nah, kalau Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, as-sahih annahu mustaq. Ya. Wa anna aslahu al-ilah. Kata Ibn Qayyim Az-Zawziyah rahimahullah ta'ala, masih dalam kitabnya Badai'ul Fawaid. Ya. Kata beliau, as-sahih, pendapat yang benar bahwasannya, ya, lafzul jalalah Allah itu mustaq. Ya. Mustaq berasal dari suatu kata. Nah, wa anna aslahu al-ilah. Asal katanya al-ilah. Kama huwa qawlu sibawih wa jumhur ashabihi. sebagaimana ucapan Sibawih. Sibawih ini ulama nahwu yang terkenal. Ya, Sibawih termasuk dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ya. Wa jumhur ashabihi, dan kebanyakan murid-muridnya Sibawih. Illa man syadda, kecuali yang sad, yang tidak sejalan dengannya. Nah, ini pendapat yang kuat bahwasanya lafzul jalalah Allah ini dia berasal dari kata al-ilah. Wa huwa al-jami' li ma'anil asma'il husna. Ya. Dimana lafzul jalalah Allah ini al-jami' mencakup semua makna nama-nama yang indah. Wasifatil ula, dan sifat-sifat yang luhur. Nah, di dalam lafzul jalalah Allah subhanahu wa ta'ala mengandung semua makna-makna dari al-asma'ul husna. Walladzina qalu bil istiqaq innama aradu annahu dalun ala sifatin lahu ta'ala wahiyal ilahiyah. Dan para ulama, nah, yang menyatakan bahwasanya lafzul jalalah Allah ini ya berasal dari kata al-ilah, ya, mereka menginginkan bahwasanya hal ini menunjukkan kepada sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu al-ilahiyah. Ya. Dan ini termasuk di antara akidah al-sunnati wal jamaah. Setiap nama-nama Allah itu menunjukkan kepada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, nama Allah, Allah. Ya. Ini menunjukkan sifat ilahiyah. Ya, ketuhanan. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu ya, sembahan yang harus diibadahi. Satu-satunya sembahan yang hak untuk diibadahi. Begitupun nama-nama yang lainnya. Al-Alim misalnya. Allah maha mengetahui. Ini mengandung sifat. Sifatnya Allah mengetahui segala sesuatu. Al-Basir misalkan. Allah maha melihat. Ini mengandung sifat. Sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala melihat segala sesuatu. Begitupun As-Sami', Allah maha mendengar. Mengandung sifat. Ya. Dan dia semua nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya mengandung sifat yang sempurna. Ya, itulah bedanya dengan makhluk. Kalau makhluk, nah, namanya tidak mengandung sifat. Ya, yang sempurna sesuai dengan namanya. Seperti halnya seorang misalkan namanya Al-Alim. Ya, tapi dia bodoh misalkan. Ya. Nah, atau seorang namanya Al-Aziz. Tapi kesehariannya dia tidak mulia. Akan melakukan perbuatan-perbuatan yang rendah misalkan. Nah, beda dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nama Allah mencakup sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang agung. Ya, tidak sebutkan nama Allah Al-Alim mengandung sifat Allah itu ya mengetahui ya, segala sesuatu. Nah, dan ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, bahwasanya tadi nama-nama Allah itu ya, di atau berasal dari suatu kata, ya, di mana, nah, hikmahnya tadi atau faedahnya bahwa nama Allah itu menunjukkan kepada sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tadi disebutkan menunjukkan sifat al-ilahiyah. Ya, begitu pun as-sami, Allah menunjukkan sifat Allah itu mendengar. Ya, nah. Sehingga dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala terkandung di dalamnya sifat-sifat Allah yang agung. Ya, sifat-sifat Allah yang luhur. Ya, yang dikenal di al-asma'ul husna wa sifatul ula. Nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang agung. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini masih menjelaskan berkaitan dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dijelaskan di mata makna ba, ya huruf ba sini apa maknanya. Kemudian lafzul jalalah Allah, ya berasal dari kata apa, punya apa faidahnya. Nah, telah dijelaskan tadi. Ya, sebelum menyebutkan. Nah, ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan pembahasan, ya, Asy-Syaikh rahimahullahu taala, ya, menyebutkan pembahasan kata demi kata dan kalimat demi kalimat yang disebutkan dalam matan kitab ini, kitab Tauhid, supaya kita lebih paham dan wawasan kita lebih terbuka. Ya, Allahu a'lam bishawab. Nahtabi ila huna subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.